bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kincang ngalis risang mawakan kabarang katulu ker moyak mayek saking tias baliur gandrung duh resumi itro tanoyo paran rang kabeh sining wono nang sayeng maring sun tan wren kasatrian tan humyak ingrat kumpul atmaning wang pijer gandrung gandrung.